بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام الحسن أبو محمد البربهاري رحمه الله والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه dan ahli sunnah wal jamaah memiliki keyakinan beriman bahwa seseorang ketika sakit maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya ganjaran atas sakitnya tersebut. Tentunya dengan syarat apabila dia bersabar. Bahkan bukan hanya sakit, seluruh hal yang menurut dia tidak enak, musibah, hissi wa ma'nawi, maka seorang hamba akan mendapatkan pahalanya. Bisyarat as-sabr. Dengan syarat tentunya sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah menimpa sebuah musibah menimpa kalian apa saja dari musibah melainkan yang demikian ini dengan sebab tangan-tangan kalian, dan sungguhnya Allah ingin mengampuni kebanyakan. Wa ya'fu an katsir. Dengan adanya musibah tersebut, hikmahnya adalah Allah ingin memberikan ampunan kepada hambanya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pun bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin tidaklah demi zat yang diriku berada di tangannya, tidaklah menimpa seorang muslim, seorang mukmin min nasabin wala wasabin. Rasa capek, musibah, payahan, sakit, wala hammin wala hazanin. Dan juga kesedihan, ham, kegalauan. Nah ini. Ya, sedih, galau. Sehingga ketika kita ditimpa rasa galau, sabar. Banyak orang lagi galau. Akhirnya pasang status, akhirnya macam-macam. Lagi galau. Bukannya kemudian dia bersabar, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, namun melakukan hal-hal yang akhirnya menghilangkan pahala tersebut. Padahal ya sudah. Mau apa lagi sekarang, Allah sudah takdirkan. Mau gimana dia? Namanya rasa galau, manusia pasti akan ditimpa. Sedih pasti akan datang, pasti. Nah. Namun kan permasalahan bukan menghindar dari rasa galau, cemas, sedih tersebut. Tapi bagaimana menghadapinya dengan yang terbaik? Kan seperti itu. Ini sekarang orang galau, lagi galau. Sampai dikasih nama makanan. Ayam galau, bebek galau. Nah, al-muhim. Kecuali kata Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yarfa'allahu biha anhu khatayahu. Kecuali Allah akan hapus dari orang tersebut dosa-dosanya. Hatta syaukah yishaku. Bahkan termasuk apabila duri itu menusuk, dia tertusuk duri, itu juga merupakan takfir dzunub, penghapus dosa bagi seorang hamba muslim. Maka intinya sekarang memang akhirnya kita ini banyak-banyak menjadikan hati kita ini terus, ya. Nah, makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam di antara doanya, Allahumma rahmata arju. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah. Nah, dalam doa ini Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, Allahumma rahmataka arju, ya Rabb, hanya kepada rahmatmu lah aku berharap. Nah, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku yang lemah ini, ya Rabb. Tarfata ain, sekejap, sedetik, bahkan sebelum sedetik. Artinya apa? Betapa lemahnya diri kita ini, yang dimana kita akhirnya berharap terus, kita berdoa, mudah-mudahan Allah ini selalu membimbing kita dalam setiap detik langkah kehidupan kita. Sehingga ketika terjadi apapun, tetap di bawah bimbingan syar'i. Mendapatkan nikmat, bersyukur. Mendapatkan musibah, bersabar. Nah, ada perintah, sabar dalam menjalaninya. Ada larangan, sabar dalam menjauhinya. Nah, akhirnya dengan itu, tentunya seorang hamba ketika sudah dia mendapatkan taufik dari Allah dengan usaha, dengan sebab usaha, artinya ada usaha dari hamba, ya, akhirnya dia mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Bahkan kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ini kan di sini ceritanya sakit, seorang yang sakit Allah akan memberikan pahalanya, bahkan bukan hanya sekedar memberikan pahala. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, idza maridul abdu au safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan au sahihan muqiman. Coba lihat, luar biasa. Jika seorang hamba itu sakit atau safar, ada kesibukan yang lain, ditimpa kesibukan, sakit ya sudah sakit, safar butuh. Orang safar kan serba terbatas. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, safaru kita'atun minal azab. Safar itu bagian dari azab. Nah, yamna'u ahadakum min naumihi wa syarabihi wa ta'amihi. Kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Orang safar kan enggak bisa bebas, makannya terbatas, minumnya terbatas. Nah, ya kan? Seperti itu. Nah, enggak sebebas di rumah, mau minum banyak, ntar kamar mandi mudah. Ini safar mau minum banyak, nanti gampang. Sedikit-sedikit ke WC, sedikit-sedikit kamar mandi. Terbatas. Nah, mau makan banyak, nanti buangnya susah, terbatas juga. Tidur, ya sudahlah, kita sudah sama-sama paham gimana orang safar. Nah, artinya safar ini bagian dari azab, enggak nyaman. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, seorang hamba apabila sakit atau safar, maka dia akan dicatat mendapatkan pahalanya, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Dia tetap akan mendapatkan pahalanya ketika dia kondisi sehat dan kondisi tidak safar. Nah, jadi orang sakit Ketika tidak sakitnya, dia terbiasa sholat berjamaah di masjid. Dia terbiasa melakukan sholat nawafil. Dia terbiasa melakukan puasa. Dia terbiasa melakukan sedekah. Dan yang lain-lainnya sakit. Gak bisa apa-apa. Terus kebiasaannya dia ini terus tercatat. Nah, berarti walaupun dia sakit, sholatnya di rumah tercatat 27 derajat pahalanya. Biasanya puasa Senin Kemis atau puasa Daud, enggak puasa. Tercatat setiap 2 hari sekali puasa Daud. Padahal enggak puasa dia. Nah, ketika safar juga, biasanya di masjid, biasanya sholat sunnah, terus tercatat. Menunjukkan betapa besar dan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga hadis mengingatkan kita untuk berarti mumpung. Kan kata Rasulullah SAW, khud min sihatika qabla maradik. Ya kan? Wa min hayatika qabla mautik. Kesempatan, pergunakan kesempatan. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Mumpung masih hidup sebelum datang al-maut. Manfaatkan. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Nah. Karena permasalahan bukan semata-mata sebelum nanti hari kita tidak mampu melakukannya. Namun ketika datang hari yang kita tidak mampu melakukannya, pahala terus mengalir. Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Artinya hadis ini sahih. Nah, seorang hamba sakit atau safar, apa yang dia terbiasa dari amalan soleh ketika dia enggak sakit, ketika dia tidak safar, terus tercatat. Barakallahu fikum ya ikhwan. Banyak-banyak kita beramal soleh. Nah, sehingga kita mumpung ada rezeki nih, banyak rezeki nih. Ya, biasakan diri kita untuk banyak-banyak bersedekah misalnya. Enggak tahu nanti setelah itu kita misalnya sudah karena kebutuhan atau karena Allah takdirkan akhirnya kita berkurang kemampuannya dan yang lainnya. Terus pahala itu mengalir. Karena kita sudah terbiasa sebelumnya dengan sedekah. Coba luar biasa. Nah, misalnya seorang kaya. Terus tiba-tiba kiri. Waliyadzubillah. Hah? Kita doa waliyadzubillah enggak? Ayo. Hah? Kalau orang sehat. Terus mudah-mudahan tidak ya, terus sakit. Nah, itu kan wajar ya. Na'udzubillah, jangan sampai sakit. Tapi kalau, nah ini sekarang kaya, terus boleh gak kita ngomong, na'udzubillah, terus kere. Hubud dunia. Allahul musta'an. Gak perlu ngomong na'udzubillah. Pertama, ya sudah takdir. Nah, yang kedua, bukan al-fakr yang jadi atau al-ghina yang menjadi tolok ukur. Inna akramakum indallahi atqakum. Selesai. Nah, mau kere, mau kaya, itu semuanya sudah masing-masing tertulis sesuai dengan bagiannya. Nah, bahkan mal fakr akhsha alaikum. Enggak kan gitu. Bukan kefakirannya aku khawatirkan terhadap kalian, kata Rasulullah SAW. Walakin akhsya alaikum antub sata alaikum dunya fatanafasu fiha kama tanafasu fiha. Nah, tahliku kama halaku, dan kalian akhirnya celaka sebagaimana orang-orang sebelum kalian celaka. Al-Muhim, kembali kepada permasalahan. Kaya kemudian jatuh fakir. Ketika kayanya sering berinfak, jatuh fakir. Luar biasa, gak punya duit, tapi pahalanya terus, karena dia sudah terbiasa ketika kayaknya bersedekah. Nah, barakallahu fikum ikhwan. Qala rahimahullah wa syahidu ya'juruhullahu alal qatal. Kata al-malif as-syahid. Syahid banyak. Ya, namun sekarang kita berbicara syahid yang di medan perangan. Yang dimana memang akhirnya hukumnya tersendiri di dunia dan di akhirat, atau nah terkhusus di dunia. Syahid yang di medan perang tentunya la yukafan wa la yusalla alaih. Ya, kalau syahid man kutila duna damihi fahuwa syahid, wa man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka membela jiwanya, dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, dia syahid. Ibu hamil meninggal, syahid. Wal gharik, syahid. Orang yang tenggelam, syahid. Dan yang lain-lainnya, ini banyak. Namun sekarang kita berbicara tentang syahid di medan perang. Fisabilillah. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Nah, dan itu ketika meninggal, syahid di medan perang ini kan enggak dikafani dan tidak disolati. Nah, ya, berbeda dengan syahid-syahid yang tadi, tetap disolati, dikafani. Nah, kata al-muallif, Allah memberikan pahalanya atas terbunuhnya dia. Wa syahid fadailuhu kathirah. Nah, di antaranya yuzawwaju sintain wa sab'ina zaujatan minal huril ain. Nas'alullaha an yaj'alana minhum. Amin. Syahid keutamaannya akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 72 bidadari. Yang sekarang di sini ngebet, ini ngebet. 2, 3, 4 aja ini katanya luar biasa emang. Nah, wasyahid yashfa'u 70 min ahli baitihi, 70 keluarganya, kerabatnya dia memberikan syafaat. Hadis syahid. Wasyahid juga kata para sahabat, ya Rasulullah, ma balul mu'minin yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Ada apa, kenapa ya Rasulullah? Orang-orang mukmin tuh nanti tetap di mendapatkan fitnah kubur kecuali orang yang syahid. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Syahid," kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "kafa bi barikati suyuf fitnatan." Kilatan pedangnya itu sudah menjadi fitnah bagi di dunia. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf. Jannah itu berada di bawah kilatan pedang. Nah, ketika di ma'rakah. Wasyahid, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, ma yajidu syahidu min massi qatli illa kama yajidu ahadukum min massi al-kursati. Orang yang syahid itu terbunuh di medan perang, ya, meninggal kena pedang atau tembakan dan yang lainnya, itu rasanya itu masal au mas al-qatl, rasanya ketika terbunuh itu seperti rasanya kita dikena kursah, gigitan semut. Nah, Allahu Akbar. Ya, enggak heran ya. Ini hadis-hadis ini sahih. Ya, keutamaannya banyak. Ya, akhirnya dipergunakan, disalahgunakan oleh orang-orang yang itu. Khawarij, teroris, dan yang lainnya untuk mencuci otak. Karena memang siapa sekarang tidak? Nah, ini kalau dibahas satu persatu keutamaan syahid, waduh. Nah, ketika ternyata betul ada medan jihad perang, apalagi mungkin yang ngomong seorang provokator ulung, betul semua semesjid berangkat mungkin. Nah, luar biasa emang. Ya. Nah, waqawaib atroba, wah ceritakan tentang bidadari-bidadari surga. Nah, waqawaib atroba, waqawaib, ya. Tahu kawaib? Hah? Jamak dari kaib. Ini Allah sebutkan dalam rangka bagaimana kita tuh bergairah untuk menuju surga. Perempuan-perempuan, ini maaf. Tapi sebenarnya seperti itu. Yang payudaranya itu montok tidak. Nah, coba lihat. Nah, akhirnya diselewengkan ayat-ayat hadis-hadis tentang ini. Berangkatlah. Nah, maunya syahid, akhirnya sangit. Nah, akhirnya menjadi kilabun nar. Nah, emang, tapi keutamanya syahid memang luar biasa besar. Al-Muhim, ini keutamaan syahid. Qala rahimahullah. Wal imanu bi annal atfala idza asabahum syai'un fid darid dunya ya'lamun. Wa dzalika anna Bakra ibna ukhti Abdul Wahid qala la ya'lamun wa kadzab. Kita meyakini bahwa anak-anak kecil itu apabila tertimpa sesuatu di dunia, kena jatuh, sakit, kena api, kena apa yang, ya lamun, merasakan sakit. Kenapa kok disebutkan ini? Karena di situ ada seorang mubtadi', Bakr ibnu ukhti Abdul Wahid ini min ru'usil mubtadi'ah. Pentolannya mubtadi'ah. Mengatakan katanya enggak, anak-anak kecil ini enggak merasakan sakit. Nah, dipukul atau jatuh itu nangis bukan karena sakit katanya. Nah, intinya memang beginilah kondisi ahlul batil. Aneh-aneh keyakinan pemikiran itu aneh-aneh. Ini namanya ahlul batil, menyimpang, sudah semuanya menyimpang. Lah kok bisa anak kecil katanya kalau tertimpa musibah enggak merasakan sakit itu. Nah, lah dia tahu dari mana? Seperti itu. Nah, walaupun enggak tahu sekarang apa masih ada yang meyakini seperti ini, namun tidak menutup kemungkinan karena namanya kemungkaran, kebatilan itu macam-macam. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqu. Banyak emang keutamaan orang yang mati syahid. Jangan kau mengira orang-orang yang terbunuh fisabilillah itu amwata. Mereka mati. Lah, mereka hidup dalam kehidupan mereka. Nah, di sisi Rabbnya, yurzakun, diberi rezeki yang luar biasa. Baik. Qala rahimahullah wa'alam annahu la yadkhulul jannata ahadun illa birahmatillah. Wa la yu'adzibullahu ahadan illa bidhunubihi biqadri dhunubih. Walau azzaballahu ahlas samawati wa ahlal ardin barrahum wa fajirahum azzabahum ghairu zalimin lahum. Kata al-mu'alif, ketahuilah, tidak ada seorang yang masuk jannah kecuali karena sebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan, la yadkhulu minkum ahadun bi'amalihi. Tidak ada seorang yang masuk jannah itu semata-mata amalannya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Dirjirian aku, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Pas sahabat tanya, tidak ada ketika Rasul mengatakan tidak ada seorang yang masuk karena amalannya, bukan sebab amalan. Kalau sebab amalan iya, namun ini loh, karena berbuat amal ini seimbang akhirnya mengharuskan jannah. Lah, amalnya hanya sebab. Nah, kalau bukan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, nggak ada seorang yang akan masuk dalam jannah. Nah, kenapa? Insyaallah akan kita teruskan dengan pembahasan yang berikutnya. Dan Allah tidak akan mengadab seorang kecuali dengan dosanya, sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian kata al-mu'alif, kalau seandainya Allah mengadab seluruh penghuni langit dan bumi, yang orang fajirnya atau yang salehnya, Allah adab mereka dan Allah tidak mendolimi mereka sedikitpun. La yajuz an yuqala lillahi tabaraka wa ta'ala innahu zalim. Tidak boleh dikatakan Allah itu berbuat zalim. Di sini disebutkan, walau azzaballahu ahlas samawati wal ard wa ahl ardin barrahum wa fajirahum. Kalau Allah mengadab seluruh penghuni langit dan bumi, yang soleh ataupun yang fajir, Allah tidak mendzalimi mereka. Loh, kok bisa? Yang soleh juga yang... Nah, ini potongan hadis sebetulnya, hadis sahih. Ya. Maka disebutkan oleh para ulama, kalau Mu'tazilah jelas, Karena ini bertentangan dengan madhabnya. Mu'tazilah dalam permasalahan ini mereka qadariyah. Mereka menentang takdir. Nah. Al-Asy'ariyah. Mereka mengatakan berdalil dengan hadis ini namun salah sisi pendalilannya. Boleh-boleh saja Allah mengadab seseorang tanpa ada sebab. Ya, Allah masukkan neraka. Pokoknya terserah Allah. Nah, karena mereka Syairah ini madhabnya diantaranya tidak ada hikmah, tidak ada ta'lilat, tidak ada illah. Hukum ini ya sudah terserah Allah. Kita katakan nam, hukum terserah Allah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberlakukan hukum apapun kecuali ada hikmah. Nah, Allah tidak akan berbuat, tidak akan menerapkan suatu hukum, tidak akan memberlakukan suatu hukum kecuali ada hikmah yang besar, ada maksud yang besar, ada tujuan yang besar. Kalau mereka mengatakan enggak ada ya pokoknya gitu. Nah, tentunya kedua ini batil. Adapun ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa hadis ini sahih. Ketika Allah memang, kalau seandainya Allah mengadab seluruh penghuni langit dan bumi, siapapun dia, maka Allah tidak dikatakan Allah ini zalim. Kenapa? Kita ini beramal, sehebat-hebatnya kita beramal, itu gak mampu sebetulnya. Itu bukan harganya jannah amalan kita ini. Kita punya amalan sekian, dapat harganya, jelas. Kita ini karena dapat rahmat Allah saja. Sehingga akhirnya kita beramal satu kebaikan, itu ditulis 10, ya kan? Nah, kalau satu kejelekan ditulis 1. Ini sudah rahmat Allah. Nah, itu minimalnya hasanah bi asyri amsalihah. Kebaikan itu 10 kali, itu minimalnya. Ada yang sampai 1000, ada yang sampai 10, ada yang sampai 700.000, sampai tidak terbatas. Ini kan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau berkehendak, ya sudah satu kebaikan. Habis, gak mampu kita. Ini ya sisi yang pertama. Sisi yang kedua, kita ini kan tadi ya. Ya karena taufik dari Allah. Coba lihat. Apa sih sekarang kita ini sudah sempurna dalam mengucapkan atau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmatnya. Coba nikmat apa sekarang? Nah, satu persatu ini, semua ini bisa kita mencurahkan rasa syukur kita. Sehebat-hebatnya manusia, rahmat Allah sangat luas. Dari rahmat, taufik, hidayah yang sifatnya maknawi sampai yang sifatnya duniawi. Mulai dari tubuh kita dulu saja ini sudah. Ini masih tubuh kita saja. Belum keluar rumah, gak ada kendaraan, punya istri, punya anak, hidup tempat yang aman, punya tempat tinggal. Ini loh. Apa sudah coba? Nah, alhamdulillah tangan normal. Nah, kuku sedikit aja istilahnya apa ini? Cantengan. Orang Jawa. Sudah kesakit. Nikmat kuku ini bisa biasa. Nah. Rambut. Alhamdulillah yang punya rambut. Ya maaf ya. Kalau enggak botak. Nah. Ya. Ini kan aib. Artinya kekurangan. Alhamdulillah punya rambut. Sehingga masih ya bisa pede gitu. Ketika enggak pakai peci. Ya afwan kalau ada yang agak botak. Karena enggak termas. Tidak bermaksud namun ini loh ya, coba bagaimana kita ada gigi, hidung, mata, ginjal gratis, gak sadar ginjal ini nikmat. Nah, gak bersyukur, kurang, minumnya ini yang itu, akhirnya na'udzubillah sampai kena, baru merasakan. Intinya terlalu banyak ya ikhwan, kita manusia gak mampu untuk kemudian bersyukur satu persatu. Ada kekurangan kita pasti. Kalau bukan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ini ya? Nah, sehingga apa yang kemudian mendalkan amalan kita? Kita mau sehebat-hebatnya amalan kita. Kalau Allah mau Dan Allah enggak zalim. Ya. Amal kita ini karena tadi sama Allah dihitung 10, yang ini 1000, 700.000. Nah, tapi kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah mengazab siapapun, mana ada kezaliman? Nah, karena sebetulnya semua itu tidak mampu untuk membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Pasti ada kekurangannya. Nah, amalan pasti ada kekurangannya. Seperti itu. Tapi karena rahmat Allah, sehingga ketika Allah mengazab tidak berbuat zalim. Karena Allah telah jelas dalam hadis menyebutkan, "Inni haramtu 'ala nafsi adz-dzulma." Aku telah mengharamkan bagi diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, kezaliman. Nah. Allah tidak akan mendzalimi sedikit pun. Nah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Di sini Al-Mu'allif juga menyebutkan satu poin mengapa Allah tidak berbuat zalim, walaupun kalau Allah berkehendak mengazab, Allah tidak disebut berbuat zalim. Qala wa inna ma yadzlimu man ya'khudhu ma laysa lahu wallahu jalla sana'uhu lahul khalqu wal amru wal khalqu wal nah al khalqu khalquhu wad dar daruhu la yus'al amma yaf'alu wa hum yus'alun wa la yukallima wa kaifa la yadkhulu ahadun bainallahi wa baina khalqihi. Kata al-mu'allif rahimahullah di sini, kenapa orang yang berbuat zalim itu orang yang mengambil, yang berbuat apa-apa yang bukan miliknya. Ini zalim. Tapi Allah Subhanahu wa taala pemilik alam semesta ini, ya, milik Allah sudah, terserah Allah lah. Nah, Allah mau ngapain long ini milik Allah semata? Al-khalqu makhluk, makhluknya. Wad-dar daruhu. Nah, kehidupan ini dunia akhirat miliknya Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, bahkan makhluk yang nanti akan ditanya. Namun kita yakini bahwa Allah berbuat itu tidak ada yang sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Nah, pasti karena ada sebab yang sesuai dengan keadilannya. Tidak mungkin Allah mengazab seseorang karena orang tersebut tidak berhak diazab. Lah, Allah mengazab seorang karena memang dia berhak untuk diazab. Nah, maka tidak dikatakan kenapa dan bagaimana. Tidak ada seorang yang boleh ikut campur antara Allah dengan makhluknya. Itu urusan Allah dengan makhluknya. Seorang tidak mungkin bisa ikut campur dan masuk urusan Allah dengan makhluknya. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Dari yang depan dulu. Nah, Pak. Orang suka berbuat zalim. Ketika sakit ya akhirnya enggak berbuat zalim gitu ya. Sebentar. Kan gitu ya. Ketika sakit enggak bisa berbuat zalim. Namun dengan sakitnya itu sadar dia. Akhirnya taubat kan, seperti itu. Ya sudah, alhamdulillah. Nah. Pahala yang mana itu? Dong dulunya dia berbuat zalim enggak dapat apa? Pahala berbuat zalim. Lo kan taubatnya pas sakit. Dapat pahala dong. Orang taubat masa enggak bertaubat itu amalan soleh. Dapat pahala jelas. Nah, tapi yang lalu-lalu dari kedzalimannya, kalau memang dia taubat nasuha, selesai, terhapus. Nah, seperti itu. Baik. Barakallahu fiik. Nah, fadhal Abu Miftah. Orang yang meninggal di medan perang, tenggelam. Gimana penjelasannya maksudnya? Baik. Meninggal di medan perang jelas membela agama. Terus terbunuh karena membela jiwanya, hartanya jelas membela jiwanya. Terus apa lagi? Ibu hamil. Jelas. Terus yang meninggal kenapa? Kata para sahabat, "Idzan syuhada ummati laqalil." Tanya Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Siapa itu syahid yang terbunuh di medan perang?" Begini kata Rasulullah, "Kalau begitu yang syahid dari umatku sedikit." Nah, disebutkan diantaranya itu gharik, disebutkan diantaranya juga al-mabtun, orang yang terkena penyakit perut, apa istilahnya itu sekarang itu, kolera, seperti itu banyak. Nah, kenapa? Ya sudah, Allah dengan rahmatnya dan keutamaannya ingin menjadikan orang-orang tersebut syahid. Nah, diantaranya mungkin hikmahnya karena penderitaan yang mereka jalani ketika tenggelam, ketika terkena penyakit tersebut, ketika melahirkan, ditimpa bangunan juga ini syahid. Makanya sebagian ulama sampai menyebutkan yang tertabrak pun juga syahid. Rahmat Allah sangat luas. Seperti itu namun sehingga ya sudah, itu memang Allah kehendaki mereka menjadi syahid. Barakallahu fikum. Nah, fadhal Abah Rizki. Apa? Hukum memindahkan kuburan kuburan tersebut dijadikan rumah. Kebun pribadi. Nah. Apa hukumnya memindahkan kuburan? Misalnya ada di tanah pribadi, di kebun pribadi. Dipindahkan ke kuburan umum. Kemudian di atas tanah yang tadi bekas kuburan itu dibangun rumah. Ya bagus memang. Karena hukum asalnya, orang meninggal itu dikubur di pemakaman umum. Yang muslim dikubur di pemakaman umum kaum muslimin. Yang kafir di pemakaman umum orang-orang kafir. Ini hukum asalnya. Nah, dan sunnahnya seperti itu. Makanya dilarang kita menjadikan rumah-rumah kita, halangan kita sebagai kuburan. Mengapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu kepada para sahabatnya. Adapun Rasulullah sendiri ya, karena ada nas hadis Abu Bakar dan Umar ada perkecualian. Nah, karena memang mereka berdua radhiyallahu anhuma begitu dekatnya dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Namun para sahabat yang lainnya sepakat selain dari Abu Bakar dan Umar ya sudah dikubur di pemakaman umum. Nah, sehingga bagus ada kuburan di tanah pribadi, pindahkan. Nah, itu yang bagus. Setelah itu mau dibangun rumah, mau dibangun yang lainnya, enggak ada masalah, bagus. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Di pemakaman umum dipindahkan karena dibangun bangun apa? Kalau perumahan lah. Tapi kalau ada yang lainnya, maslahat yang lainnya. Nah, tapi kalau perumahan enggak, Bu? Itu perumahan juga kasihan. Perumahan orang yang ada di atas tidak lebih berhak dibandingkan yang di bawah. Tapi kalau misalnya penguasa menentukan agar dibangun masjid atau kemaslahatan umum yang lainnya, ini enggak ada masalah. Tapi kalau untuk kemaslahatan pribadi seperti itu, lah, enggak boleh. Nah, Masjid Nabawi itu kan pemakaman orang-orang musyrikin awalnya. Ya. Dipindah. Seperti itu. Ya, seperti ini enggak masalah insyaallah. Namun perlu kita perhatikan. Hukum asal tanah kuburan itu untuk kuburan. Ya. Bukan untuk dibangun masjid. Ketika dibangun masjid sementara masih ada kuburannya, berarti masjid itu harus dibongkar. Kalau memang penguasa menetapkan itu harus dibangun masjid, namun dibongkar dahulu kuburannya dipindah, ini lain lagi perkaranya. Hati-hati ya, jangan disalahpahami. Nah. Tanda-tanda dekatnya keluar Dajjal seperti apa di akhir zaman? Keluarnya Dajjal ini kan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Seperti itu. Ya. Tanda-tanda dekatnya keluarnya Dajjal ya berarti menunjukkan tanda-tanda hari kiamat. Apa ya? Banyak sekali. Diutusnya Rasul alaihi salatu wasalam itu juga salah satu tanda hari kiamat. Bu'istu ana wa yaumal kiamah kahataini. Diutusnya aku dengan hari kiamat ini seperti dua jari ini. Artinya dekat. Seperti itu. Dan tanda-tanda yang lainnya. Banyaknya kaum perempuan. Ya, terjadinya banyak perangan. Dan yang lainnya dari tanda-tanda kecil. Adapun tanda-tanda besar ya banyak. Keluarnya binatang melata nanti berbicara. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Nah, turunnya Isa untuk memerangi Dajjal dan yang lain-lainnya. Apakah istri jika ditalak satu kali masih bisa hubungan suami istri? Istri jika ditalak ya, itu merupakan istrinya. Masih istrinya. Nah, ini juga perlu diketahui. Seorang istri ketika ditalak, dalam masa iddah, tolak satu ataupun tolak dua, maka itu masih istrinya. Sehingga kalau mau digauli, ya enggak ada masalah. Dan pergaulan atau apa? Kalau digaul, ya sudah gaul ya, atau pergaulan atau apa. Ya jimaknya itu merupakan salah satu, bentuk rujuknya dia. Seperti itu. Berarti kalau sudah dijimai berarti sudah rujuk. Ya sudah, hilang artinya enggak perlu dilanjutkan masa iddah, berarti sudah kembali lagi. Seperti itu. Nah, artinya apa? Sudah ini talak satunya sudah ada nih. Kalau dia bilang talak lagi berarti sudah teranggap talak dua karena dia sudah rujuk dengan jimaknya itu merupakan rujuk. Bentuk rujuknya dia. Nah, dua kali berbuat ya tiga. Tiga, ya selesai dah. Tiga, berarti dia sudah bukan istrinya. Tolak yang ketiga, dia bukan istrinya lagi. Nah, jadi seperti itu. Mau hubungan badan, ketika masih tolak satu dan dua, enggak ada masalah karena memang itu masih istrinya. Dan itu merupakan salah satu bentuk rujuknya dia. Berarti kalau masih istrinya, berarti masih boleh berduaan, masih boleh, apalagi. Kalau meninggal, dapat warisannya, ya. Masih berhak untuk tinggal di rumahnya karena masih istrinya. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Para sahabat dahulu saat dalam medan perang ikut membantu dengan merawat orang yang sakit. Atau juga memberi minum, apakah itu tidak mengapa menyentuh yang bukan mahramnya saat mengobati? Lah, nah hukum asalnya tetap tidak boleh bersentuhan, kan gak harus bersentuhan, mengambilkan minuman, memberikan minuman, ya seperti itu, gak harus bersentuhan. Nah, ini kalau kondisinya memungkinkan kaum wanita untuk ikut berperang. Dan memang dahulu sebagian sahabat melakukan seperti itu. Nah, sehingga tidak melazimkan yang demikian akhirnya bersentuhan. Memberi obat. Ya kalau sekarang kan gampang. Ada obat, nih ambil. Cuma ngambilkan bodrek. Ya. Obat merah, kan gak harus. Kan seperti itu. Kan bisa saja, gak ada masalah. Kalau memang dibutuhkan kaum perempuan, karena memang kondisinya, bawa obat-obatan, makan minuman, ada yang sakit, ada yang sudah. Lalu dia yang bawakan obatnya, kasihkan. Kan gak perlu harus bersentuhan. Seperti itu. Obat, kasihkan. Taruh di sini. Kan teman-teman yang lain ada, mujahid, kaum laki yang lainnya. Atau yang mahramnya. Gak harus bersentuhan. Kecuali dengan mahramnya yang enggak ada masalah. Seperti itu, nah. Baik. Baik, Dr. Rudi terakhir. Orang yang tenggelam ya. Nah. Baik, orang nyaris tenggelam, nggak jadi tenggelam nih, jadi nyaris syahid. Ini itu ya, akhirnya atau tertimpa bangunan, nyaris saja ini. Ini lah kata orang Jawa, PTKT ini. Tapi nyaris saja ya, terus setelah itu nggak jadi meninggal kan, akhirnya. Refleks, ya akhirnya selamat lah. Kemudian pikir-pikir kok gak mati tadi sekalian gitu. Mujarrad al-maut gak boleh. La yatamanna yanna ahadakumul maut. Jangan seorang itu berangan-angan ingin maut. Namun dia boleh berangan-angan mendapatkan keutamaan syahid. Ini gak ada masalah. Tapi kemudian ta'yin, aduh kok tadi gak mati. Lah. Nah, seperti itu. Namun berangan-angan mendapatkan keutamaan syahid, bagus. Ini enggak ada masalah. Tapi kemudian meninggalnya itu, karena kita tidak tahu. Seperti itu. Nah, namun mendapatkan keutamaan syahid, enggak ada masalah berangan-angan. Meninggalnya meninggal syahid. Seperti itu. Tapi kemudian yang tadi, kemudian aduh kok enggak jadi mati lah. Nah, seperti itu. Taib, subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ilanta astaghfiruka wa atubu. Oh, ada pertanyaan lupa ini ya, sebentar, tayyib. Karena sudah nekat ini. Tayyib, afwan. Mana tadi itu pertanyaannya? Bagaimana menyikapi tentang takdir? Bagaimana anggapan seorang yang mengatakan walau bagaimanapun juga di akhirnya kita berbuat keinginan, kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak, ya maka tidak terjadi. Ya betul memang. Nah, seperti itu. Lau anfaqa ahadu mithla uhdin dahaban, la yukbalu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kata Ibnu Umar dan juga Umar. Nah, dalam hadisnya tentang orang-orang qadariyah menolak takdir itu. Kalau seandainya salah seorang di antara mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan diterima sampai dia beriman dengan takdir. Sehingga beginilah. Kalau Allah berkehendak, ya terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak terjadi. Ya terus, walaupun bagaimana juga kita berbuat, kalau Allah, ya betul. Tapi yang kita enggak tahu gitu loh. Kalau kita tahu, masing-masing kita tahu bahwa kita masuk neraka, enggak usah beramal. Tapi siapa yang tahu kan gitu? Ada yang tahu enggak? Ya sudah. Nah. Kan enggak ada yang tahu kita ini mau masuk neraka atau tidak. Sementara Allah itu kan dengan sifat-sifatnya Maha Adil, Maha Rahmah. Lo kita ini lo punya orang yang kita ibu kita merengek-rengek. Karena tahu ibu kita ini rahmahnya tinggi, ya pengin sesuatu merengek-rengek kita ini. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmatnya yang jauh lebih dari itu. Kalau kita merengek-rengek kepada Allah, Allah akan kasih kita. Nah, sehingga pertama, urusan takdir itu hukum asalnya sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dituntut untuk berbuat. Allah itu Maha Adil, nah, seperti itu sudah. Nah, dong daftar PNS pendaftarnya 10.000 diterima 100. Tapi masih berusaha lah kan, ini urusan jannah, urusan neraka, kok enggak mau berusaha? kalau kita sudah kok enggak mau usaha gitu. Sudah takdirnya enggak usah kerja, kan gitu enak. Ya. Kalau sudah takdirnya enggak usah duduk di rumah aja deh. Kan tidak seperti itu. Ya kan? Barakallahu fikum ya ikhwan. Nah. Wallahu alam bisawab.